Baik, kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ma jaa fi munkiril qadar. Bab sesuatu yang datang pada pengingkar takdir. Ini terjadi pada masa Syekh rahimahullahu taala, kelompok-kelompok yang mengingkari takdir. Taib mengingkari takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi ini. Ini takdir. Para pengingkar takdir terbagi menjadi dua bagian. Yang satu menafikan. Dalam masalah takdir ini ada beberapa kelompok, yang gulu dan yang sembrono. Yang gulu adalah Jabriyah, dan yang ifrat sembrono adalah Qadariyah. Apa maksud daripada gulu kaum Jabriyah? Mereka mengatakan bahwasanya kita ini seperti wayang. Kita ini digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, kita enggak bisa apa-apa. Ini Jabriyah. Dipaksa. Kita minum dipaksa, kita duduk dipaksa, kita tidur dipaksa sama Allah. Kita enggak diberikan apa-apa pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi Qadariyah. Apa Qadariyah? Menafikan takdir keseluruhan. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Allah dan tanpa takdir dari Allah, tetapi hanyalah perbuatan manusia. Allah tidak tahu apa-apa kecuali setelah terjadi sesuatu. Ini Qadariyah. Nah, dan yang pertengahan di antara mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang-orang yang mengikuti sunnah nabinya, ya, orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami sunnah, yaitu Ahlus Sunnah. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi. Sikap pertengahan di antara kedua sifat tadi. Nah, akan dijelaskan pada bab ini tentang seputar orang-orang yang mengingkari takdir Allah. Qala rahimahullah wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan telah berkata Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, walladhi nafsu Ibni Umar biyadih, dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, yaitu Allah bersumpah, lau kana li ahadihim, kalau seandainya mereka, salah satu dari mereka, memiliki mithla Uhudin, memiliki sesuatu sebesar gunung Uhud. Apa? Zahaban, emas. Thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian diinfakkan emas tadi di jalan Allah. Ma qabalahullahu minhu, Allah tidak akan menerima darinya. Hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dengan takdir. Taib. Al-qada' wal-qadar, kata para ulama, dua kalimat yang sama kalau disebutkan berbarengan. Qada' ya takdir, takdir ya qada' tersebut. Tapi kalau dipisahkan, takdir itu adalah ketentuan, kalau qada' itu keputusan. Kalau sudah terjadi dan diputuskan namanya qada'. Kalau belum terjadi tapi baru diputuskan dan sudah ditulis namanya qadar. Taib. Thumma stadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdalilkan ucapannya ini dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah para salaf. Tidaklah mereka berbicara dengan sebuah ucapan pendapat melainkan mereka berdalil dengan sebuah hadis atau ayat. Ini kelebihan mereka. Kecuali pada perkara-perkara yang memang butuh ijtihad, butuh apa namanya? Kesungguhan dalam mencari solusi, di mana tidak ditemukan di sana ya secara rinci dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah, maka mereka membuat kaidah-kaidah. Sehingga dengan kaidah-kaidah yang mereka bikin ini, maka terjadilah beberapa madzhab di dalam memutuskan sebuah keputusan ketika belum sampai kepada mereka hujjah. Madzhab Syafi'i punya hujjah, apa kaidah sendiri, madzhab Hambali punya kaidah sendiri, ya madzhab Hanafi punya kaidah sendiri. sehingga terkenallah kaidahnya Syafi'i dengan Syafi'iyah, madhabnya madhab Syafi'iyah, ila akhirih. Beliau berdalilkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, rawahu Muslim. Iman itu adalah engkau beriman terhadap Allah, iman tentang keberadaan Allah, hatimu yakin, teguh dengan na'am keyakinan ini, beriman dengan adanya Allah. Wa malaikati, dengan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari penghabisan dunia. Wa tu'mina bil qadari, engkau beriman dengan takdir. Khairihi wa syarrih, baiknya dan juga jeleknya. Takdir yang engkau timpa, engkau anggap baik, atau takdir yang engkau timpa, yang menimpamu, yang jelek buatmu. Karena nisbah khair wa syar lil makhluk, penisbahan jelek dan buruk itu adalah makhluk. Tetapi kalau dinisbahkan kepada Allah, semuanya baik. Ketika Allah menakdirkan suatu bencana di muka bumi ini, binisbati ilallahi fahuwa khair, ya, ketika disandarkan kepada Allah, itu baik bagi Allah. Karena Allah di balik musibah itu punya hikmah. Tetapi ketika disandarkan kepada manusia, maka mungkin pada sebagian mereka musibah ini adalah suatu kejelekan. Baik. Syahidnya adalah wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Rawahu Muslim. Nah, di sini isyarah kepada na'am manusia, bahwasanya beriman itu mengimani sesuatu yang gaib atau yang syahid, yang tersaksikan. Taib. Kalau kita beriman dengan sesuatu yang tersaksikan, ini mudah. Kita beriman kalau air itu mengenyangkan dari haus, kita beriman dan yakin. Kita juga beriman bahwasanya batu itu keras, yakin? Yakin. Musyahad, tersaksikan. Tetapi kita juga harus beriman dengan sesuatu yang tidak tersaksikan oleh panca indera kita. Taib. Beriman dengan perkara-perkara yang gaib, ya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala harus beriman. Beriman juga dengan malaikahnya. Taib. Qala rahimahullah syarhul kalimat, kemudian penjelasan dari kalimat hadis. Uhud, al-muradu bi-uhudin jabalun masyhurun shimalil Madinah al-Munawwarah. Yang diinginkan dengan Uhud pada ucapan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, adalah gunung Uhud, gunung yang masyhur yang terletak pada sebelah kiri kota Madinah, Munawwarah. Maqaballallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima dari dirinya sampai dia mau beriman dengan takdir. Ya, semua yang kita alami di muka bumi ini semenjak kita ada di kandungan, ya, ibu-ibu kita, takdir ini sudah mulai berjalan. Ketika sudah mencapai usia 4 bulan, maka Allah tiupkan ruh dan Allah perintah malaikat untuk menulis 4 perkara yang terjadi pada seorang anak. Ya, seorang Bani Adam. Dikat bi rizki, ditulis rezekinya berapa? Ya, ditulis rezekinya seberapa? Wa ajali, matinya di mana? Kapan? Dengan apa? Wa amali, demikian pula amalannya, dia akan jadi apa? Taib. Syakiyun aw sa'idun, nanti dia menjadi orang yang syakiyun, celaka di dunia ini, atau menjadi orang yang sa'id, seorang yang berbahagia. Taib. Takdir. Tetapi takdir ini rahasia Allah. Ya, takdir ini rahasia Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengetahui apa yang terjadi pada dirinya esok hari. Tidak ada yang tahu. Takdir ini rahasia Allah. Kita hanya disuruh untuk berikhtiar dan mencari asbab bagaimana kita mendapatkan yang baik. Taib. Dan sesuatu yang telah terjadi maka dijadikan ibrah untuk masa yang akan datang, bukan disesali dan menyalahkan. Ya. Atau hal tersebut akan bisa menghancurkan kehidupannya. Karena apa? Dia berlarut-larut dalam kesedihan yang tidak akan pernah sirna dengan terus mengingat kejadian-kejadian yang buruk yang telah terjadi pada dirinya. Takdir. Kata Umar, takdir itu pasti. Kamu mau atau tidak mau berjalan, tertimpa, engkau akan menjalaninya. Kalau engkau sabar, engkau mendapatkan pahala. Kalau engkau tidak sabar dan engkau marah, maka engkau naam akan mendapatkan dosa. Sementara takdir terus ada pada dirimu. Kemarahanmu tidak akan bisa mempengaruhi takdir. Tapi dengan kesabaranmu, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar. Ai la yakbalullahu amala man ankar. Man ankaral qadar. Yaitu kata beliau, Allah tidak akan menerima amalan seseorang yang mengingkari takdir. Taib. Wa dzalika anal qadaru ahadu arkanil iman. Yang demikian itu kenapa? Kenapa Allah tidak mau menerima amalan orang yang mengingkari takdir? Karena takdir merupakan salah satu rukun iman. Tidak bisa seseorang hanya beriman kepada Allah, hanya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada yaumil akhir, tapi takdirnya dia tidak beriman, maka dia bukan seorang mukmin. Atau sebaliknya, ya, dia beriman dengan takdir tapi dia enggak beriman dengan hari akhir, juga dikatakan dia bukan seorang yang mukmin. Taib. Di mana yang dikatakan rukun harus terpenuhi semuanya. Hilang satu, maka hilang semua. Taib. Wal munkiru lahu kafirun. Orang yang mengingkari takdir salah satu rukun-rukunnya, maka dia kafir. Dia telah mengingkari menjadi seorang pengingkar. Karena kafir, ini maknanya para pengingkar. Ghairu mutqin, ghairu muttaqin. Dia bukan orang yang bertakwa. Wallahu la yakbalu illa minal muttaqin. Dan Allah tidak akan menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Wa malaikatu al malaikatu hum ibadullahi al mukramun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat, mereka adalah hamba-hamba Allah. Tai, mereka bisa menampakkan diri dengan izin Allah dan mereka terciptakan dari nur, dari cahaya. Tai, hamba-hamba Allah yang muta'un lillahi, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tai, mukramun, mereka dimuliakan. Sampai-sampai para ulama berselisih mana yang lebih mulia, malaikat atau manusia. Dari sisi jenisnya, maka malaikat lebih mulia dari manusia. Dari sisi jenis, tanpa memandang individu. Ya, dari sisi jenisnya, malaikat lebih mulia dari manusia. Ya, dari sisi jenis, keumuman sifat. Tetapi ketika dikhususkan kembali, bagaimana, mana yang lebih afdol antara orang-orang soleh dengan para malaikah? Nah, maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang soleh kedudukannya lebih tinggi dari para malaikah. Taib. Sebagian mereka berhujah dengan kisahnya Utsman, sampai-sampai malaikat merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh Utsman, dengan senantiasa membaca Al-Quran. Taib. Maka dikatakan para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, bahkan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan tidak pernah bermaksiat. Wa kutubih jam'u kitabin. Kutub, jamaknya kitab. wal muradu biha al-kutubul munazzalah. Dan yang ini diinginkan dengan ialah kitab-kitab yang munazzal, ini turunkan dari Allah. Ala rasulihi, kepada para rasulnya. Wal masyhuru minha, dan yang paling masyhur dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ada 5. Yang paling masyhur. Yang pertama Suhuf Ibrahim, Suhuf Ibrahim, lembaran-lembarannya Ibrahim. Kemudian Zabur ala Dawud, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Wa Taurat ala Musa, Taurat kepada Nabi Musa. Wal Injil ala Isa, Injil kepada Nabi Isa. Wal Quranu ala Muhammad wa jami'il ummah, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan untuk seluruh umat manusia. Nasihah, nasikhun li jami'il adiyan, sebagai penghapus terhadap agama-agama yang terdahulu dari agama yang Allah turunkan sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Quran. Wa rusulu ar-rusulu jam'u rasulin wa huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Taib. Wa adaduhum 300 15 wa 300 rasulan kama fi ba'dil athar. Rasul jamaknya rasul, dia adalah seseorang yang diberikan wahyu dengan sebuah syariat dan diperintah untuk menyebarkannya. Kalau nabi, seseorang yang tidak diberikan wahyu tetapi meneruskan wahyu-wahyu rasul sebelumnya dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini beda antara rasul dengan nabi. Rasul lebih khusus. Kullu rasulin nabi wa laisa kullu nabi rasul. Setiap rasul pasti nabi, tetapi setiap nabi bukan tentu rasul. Ya, bukan. Naam, tentu rasul. Belum tentu rasul. Jumlah mereka di antaranya 315 rasul. Adapun yang kita kenal 25. Lebih banyak dari itu. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dan athar sampai 315. Taib. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman dengan takdir baik dan jeleknya. Apa maksudnya? Wa tusaddiqu anna Allah wal muqaddiru wal khaliq. Engkau membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menakdirkan dan yang mencipta. Lil khairi wa syarr, terhadap yang baik dan juga yang buruk. Apapun yang menimpa kalian yang kalian anggap baik itu dari Allah. Apa yang menimpa kalian yang kalian anggap jelek itu juga dari Allah. Taib. Bukan semata-mata perbuatan kita kalau itu kebaikan, bukan semata-mata kelihaian kita kalau itu kebaikan, dan bukan semata-mata kesalahan kita kalau itu kejelekan, atau ketidakbisaan kita, ketidakcakapan kita ketika itu adalah sebuah kejelekan atau kesalahan yang lain. Tapi itu semuanya muqaddarun min indillahi ta'ala, sudah terputuskan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung orang yang tertimpa. Kalau dia seorang yang beriman, maka dia akan bisa mengambil itibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya. Karena sesuatu Allah SWT takdirkan dengan sebab, sesuatu itu Allah takdirkan dengan jalannya. Tidak Allah takdirkan semata-mata begitu saja terjadi, tidak. Taib. Faidha kulna inna Allah ta'ala qaddara al-asya'a fama'nahu anahu ta'ala alima maqadiraha wa ahwalaha wa azmanaha qabla ijadiha thumma aujada minna ma sabaka fi ilmihi. Apabila kita katakan sesungguhnya Allah telah menakdirkan sesuatu, Allah telah menentukan sesuatu, apa maknanya? Maknanya adalah bahwasanya Allah mengetahui ketentuan-ketentuannya. Ya, Allah mengetahui batasan-batasannya dan juga mengetahui keadaan-keadaannya dan juga zaman-zamannya sebelum menjadikan perkara tadi. Ya, ketika Allah menciptakan seorang manusia, Allah tahu ya akan seperti apakah manusia ini, bagaimana takdirnya, bagaimana keadaannya, kapan kematiannya, apa yang akan terjadi pada dirinya. Allah semua sudah menentukannya. Dan Allah Maha tahu sebelum Allah memunculkan si bayi ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pada dirinya pula kapan si bayi ini pula akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjadikannya dan setelah menjadikannya. Kemudian Allah menjadikan tsumma aujada minna. Kemudian Allah ya wujudkan dari kita masa baqa fi ilmihi, apa yang telah berlalu dari ilmunya. Apa yang kita terima itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu yujaduhu ala nahwi masabak. Dia mengadakan perkara tadi sesuai dengan apa yang telah berlalu fi ilmihi, pada ilmunya. Fala muhditsun fil alam al-ulwi was-sufli illa wa huwa sadirun an ilmihi ta'ala wa qudratihi wa iradatihi. Tidaklah ada kejadian. Fala muhdatsun. Yang terjadi di alam ya, al-alawi atau al-ulwi, atas atau alam bawah dunia, kecuali semuanya muncul dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya dan juga keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada takdir. Semua yang terjadi, semua yang kita saksikan dan semua yang kita alami, ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka kita sebagai seorang hamba yang beriman, maka selayaknya lah kita menyerahkan semuanya ini kepada Allah. Taib, dengan menjalannya dengan kesabaran dan juga dengan ilmu yang bermanfaat, dan kita mengamalkan serta kita mencari solusi dan juga mencari makhraj, jalan keluar untuk mendapatkan yang lebih baik dan terbaik dari yang sudah kita dapatkan. Asyarhul ijmali fi hadzal athar yuqsimu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam athar ini Abdullah bin Umar bersumpah, anal insan, bahwasanya manusia, mahma anfaqa minal amwal, bagaimanapun dia menginfakkan dari hartanya, wa amila minal amali salihah, dan beramal dari amalan-amalan salih, fa innallaha la yakbaluha minhu, Allah tidak akan menerima amalan tersebut, infak tersebut dari orang tadi, idza lam yusaddiqu bil qadar, kalau dia tidak mempercayai takdir. Wadhalika anal iman bil qadari ahadu arkanil iman, karena beriman dengan takdir salah satu dari rukun iman as-sitah yang enam. Fa inkaruhu inkarun laha, mengingkari satu ini berarti telah mengingkari iman itu sendiri, kulluha, semuanya. Fayasiru bidhanika kafiron ghairu muttaqin, maka jadilah dia dengan perbuatannya tadi menjadi orang yang kafir dan bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sumastadalla Ibnu Umar ala fatayahu hadhihi bil haditsi alladhi dzakara fihi arkanul iman alladhi dzukira fi arkanul imani sittah wa minha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian beliau berdalilkan dengan fatwanya ini dengan hadis ini yang disebutkan dalamnya rukun iman yang enam, darinya adalah beriman dengan takdir baik dan buruknya, buruk dan baiknya. Baik, ini diantara syarat seseorang di dalam mendapatkan balasan dari amalan yang dia lakukan adalah beriman kepada rukun-rukun iman semuanya. Tidak dia pilih-pilih, tidak dia ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak cocok, tetapi harus semua diamalkan. Jangan sampai seorang yang mengaku beriman tetapi dia tidak mau menyerahkan, ya, bersandar diri dengan takdir yang sudah terjadi, atau dia mengingkari takdir, terus meratapi, terus menyalahkan, terus mengungkit apa yang sudah berlalu atau yang sudah berlalu dari masa lalunya, dari kesalahan-kesalahan. Karena apa? keyakinan yang dia miliki, ucapan yang dia miliki seakan-akan apa? Dibatalkan sendiri oleh tingkah lakunya. Taib. Dia mengatakan saya beriman dengan takdir, ternyata kenyataannya dia bukan seorang yang beriman dengan takdir. Ya, seperti apa yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kalimat lau, seandainya, kalau tidak, ya, semestinya, seharusnya, ya, ini termasuk perkara-perkara yang mengingkari takdir. Oleh karena itu, terkadang apa yang kita yakini berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, pentingnya ilmu dikala seseorang ya tertimpa sebuah masalah, tertimpa sebuah kejadian, pentingnya sebuah ilmu. Karena ilmu, diantara ilmu yang paling pokok untuk dipelajari seseorang, di samping dia mempelajari kebaikan-kebaikan, juga dia harus mempelajari apa itu kejelekan-kejelekan, sehingga dia tidak terjatuh ke dalamnya. Saling melengkapi. Dia belajar kejelekan, semakin tampak apa itu kebaikan. Demikian juga dengan belajar kebaikan, semakin tampak jeleknya sebuah kejelekan. Wahakadha. Dan seperti itu para ulama memberikan kita contoh-contoh dalam naam bimbingan-bimbingan mereka. Di samping mereka menulis masalah amal soleh, mereka juga menulis apa al-kabair, apa itu dosa-dosa besar. Di samping mereka naam menulis masalah amal-amalan soleh, mereka juga menulis di antara amal-amalan yang buruk. Ya, sehingga kalau seseorang itu belajar baik, kemudian dia belajar kejelekan, maka akan semakin tampak baiknya sebuah kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Al-fawaidu anna lil imani sittatu arkanin la yasihu imanul abdi illa idza amana biha mujtama'atan aw mujtami'atan aw mujtami'atan aw mujtami'atin waqad adadaha al-hadis. Sesungguhnya iman memiliki 6 rukun. Tidak sah iman seorang hamba kecuali ya apabila dia beriman dengan semuanya berkumpul, dengan semua rukun ini dan berkumpul, tidak boleh dipisah-pisah. Dan telah di ya bilangkan jumlahnya tadi, keenam-enamnya dalam hadis yang tersebut ya di matan tadi. Anal khaira yang kedua, wa syarra muqaddarun minallahi ta'ala. Kebaikan dan kejelekan semuanya sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentunya karena semuanya ada sebab-sebabnya, kita yang tidak tahu takdir maka jalan itu sebab-sebabnya, kemudian setelah kita memperolehnya, baik itu jelek atau buruk, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip seorang muslim. Pelajari dulu. Ya, usaha dulu. Baru kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai terucap kalimat lau, seandainya, semestinya, seharusnya, kalau tidak. Ya, karena ucapan ini akan mengantarkan diri kita ke dalam pengingkaran terhadap takdir. Ucapan-ucapan tadi, seandainya kalau tidak saya lakukan, kalau seandainya saya tidak jadi berangkat, kalau seandainya tadi saya enggak ngomong. Nah, sudah terjadi. Taib. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan kalau itu baik maka istiqomahkan. Tapi kalau itu jelek maka ambil pelajaran. Kenapa? Taib. Kemudian yang ketiga, jawazul halafi limaslahatin min ghairi istihlaf. Boleh seorang bersumpah untuk sebuah kemaslahatan tanpa perlu diminta. Jadi boleh bersumpah demi Allah. Ya, karena sebuah maslahat, sebuah keharusan, yang seandainya dia meninggalkan sumpah akan terjadi mafsadat. Maka silakan bersumpah tanpa perlu diminta. Ini juga termasuk bolehnya bersaksi tanpa perlu kita diminta kalau seandainya memang dibutuhkan. Misalkan ada dua orang yang sedang berselisih, salah satunya mengingkari dan kita tahu, kita bersaksi, dialah yang salah. Baik. Tetapi kalau seandainya perkara-perkara tadi tidak penting, maka janganlah kita menjadi seorang saksi tanpa diminta. Enggak diminta ikut-ikutan ini termasuk ya salah satu ya perkara yang bisa menghilangkan etika atau wibawa seseorang. enggak diminta ikut-ikutan misalkan. Nah, ini termasuk salah satu adab yang mamnu' dalam syariat ini, yang dilarang dalam syariat. Ikut campur dalam urusan seseorang, maka di sini para ulama mengatakan janganlah kalian menjadi orang yang ketiga. Jangan sampai menjadi orang yang ketiga. Karena orang yang ketiga itu biasanya akan menambah jelek ya masalah yang terjadi antara dua orang. Ini kalau orang ketiganya adalah orang-orang yang nam tidak mengetahui din dan tidak disuruh untuk memutuskan di antara keduanya. Kemudian yang keempat, istihbabu ta'kidil fatawa al-muhimah bil qasam. Dicintai menguatkan fatwanya yang penting dengan sumpah. Demi Allah, ya, perkara ini haram. Demi Allah, perkara ini ya halal. Demi Allah, perkara ini jaiz. Boleh. Kalau itu perkara-perkara yang penting, demi untuk menguatkan dan meyakinkan bagi orang yang diberikan fatwa tersebut. Munasabatul athar lil bab, kesesuaian antara athar dengan bab. Haitsu dallal atharu ala kufri munkiril qadar, di mana athar ini menunjukkan tentang kafirnya orang yang mengingkari takdir. Pas hadisnya tentang itu, atharnya, babnya juga pas. Ini nikmatul dalil wa nikmatul madlul, pas dalilnya, pas yang dipakai untuk dalil ya, ucapannya dengan dalilnya cocok. Jangan sampai berhujah tapi dalilnya ucapan yang salah tetapi apa dalilnya betul. Kalimatul haq urida bihi kufrun atau urida bihil batil, kalimatnya benar tapi diinginkan kebatilan. Nah, di antaranya siapa? Ucapan orang-orang khawarij. Ya innal hukmu ila lillah, semuanya tidak ada hukum kecuali Allah. Al-Qur'an yang dipakai, dalilnya betul, tetapi dia pakai untuk kebatilan. Munasabatul athar lil tauhid haitsu dalal athar. Bagaimana bab ini sesuai dengan tauhid? Kenapa dimasukkan dalam tauhid? Haitsu dalal atharu ala kufri man ankaral qadar. Wa dzalika li anna inkaral qadari syirkun ma'allahi fir rububiyyah. Athar ini menunjukkan bahwasannya kafirnya seseorang yang mengingkari takdir. Di mana hal itu? Hal itu karena mengingkari takdir merupakan syirik bersama Allah dalam rububiyahnya, seakan-akan Allah tidak mampu apa-apa. Allah tidak mampu melakukan apa? Sesuatu apapun. Padahal keputusan, kehendak itu semuanya lah rububiyahnya Allah, hak ciptanya Allah. Kalau dia mengingkari ini semuanya, berarti dia seakan-akan menisbahkan suatu perbuatan muncul dari selain Allah dan dia seakan-akan menyekutukan di sana sesuatu yang bisa berbuat, berkehendak selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya seorang mengingkari takdir seperti siapa? Qadariyah. Qadariyah ini lebih jelek dari Majusi. Ya, kalau Majusi hanya mengaku ada dua Tuhan, Tuhan gelap dan Tuhan terang, bisa menciptakan gelap dan menciptakan terang, menciptakan kebaikan dan menciptakan apa namanya keburukan. Kalau Qadariyah punya ribuan Tuhan, setiap orang bisa melakukan sendiri-sendiri ya, tanpa diketahui oleh Allah SWT. Semua orang bisa menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri, lebih jelek dari siapa? Majusi. Ini orang-orang yang mengingkari takdir. Wallahu ta'ala alam bisawab.